Sekarang kita pindah ke halaman 32. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, baik saya beri judul al-uluhiyah ladal musyrikin al-mutaakhirin. Mana uluhiyah di kalangan kaum musyrikin belakangan. Iya, ini penulis ingin menjelaskan beberapa kesalahan memahami makna uluhiyah di masa beliau. Di masa beliau. Kata beliau, idza arafta hadza, apabila engkau telah mengerti hal ini, fa'lam, maka ketahuilah, anna hadhihi al-uluhiyata, bahwa uluhiyah inilah, hiyallati tusammiha al-ammatu fi zamanina as-sir wal-walaya. Itulah yang dinamakan, inilah yang disebut oleh orang-orang awam, orang-orang umum di masa kita dengan nama as-sir. Sir itu artinya apa? Rahasia, wal-walaya, dan kewalian. Fal-ilahu ma'anahu al-wali alladhi fihi sir. Jadi bagi orang awam di masa penulis, kalau dikatakan ilah, la ilaha, itu artinya wali yang ada apa? Rahasia padanya. Ya. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wa syekh. Ya, dan inilah yang mereka namakan dengan al-faqir dan as-syekh. Ya. Wa tasmiyatul amma as-sayyid wa asbah hadha. Kalau orang awam, mereka menyebutnya dengan nama sayyid dan semisalnya. Itu istilah-istilah dahulu ya. Untuk orang-orang yang diagungkan, dibesarkan. Itu dinama fakir, syekh, sayyid. Itu istilah dahulu. Iya. Kalau sekarang kan ada istilah-istilah tambahan ya. Ada istilah-istilah tambahan. Berjalan di tengah manusia. Baik. Mirip sama dengan mereka. Wa dzalika annahum yadhunnun anna Allah ja'ala li khawasil khalqi 'indahu manzila yarda anna al-insana yaltaju ilayhim wa yarjuhum wa yastaghiithu bihim wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bain Allah. Hal tersebut karena mereka menyangka bahwa Allah telah memberikan kedudukan khusus ya di sisi Allah untuk kalangan khusus di antara makhluk. Jadi mereka ini menyangka bahwa ada orang yang punya kedudukan khusus di tengah Allah. Ini sangkaannya orang-orang awam ini. Yang mana mereka ini Allah ridha bila manusia berlindung kepada mereka, mengharap dan memohon pertolongan kepada mereka, serta menjadikan mereka sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ini perhatikannya disingkap oleh Syekh bentuk kesyirikan di tengah manusia di masa itu. Kekeliruan memahami uluhiyah. Iya. Jadi di masa itu ada yang mereka itu menyangka, meyakini bahwa Allah itu sudah memilih dari hamba-hambanya, makhluknya. Ada orang diagungkan, ini namanya al-fakir, ini namanya syekh, ini namanya as-sayyid, kalau sekarang al-habib, dan sebagainya. Katanya ini semuanya punya kedudukan khusus di sisi Allah. Ini wali-wali. Ya. Dia diberi rahasia oleh Allah. Diberi kewalian. Makanya ada kedudukan khususnya di sisi Allah. Dan mereka menyangka bahwa Allah itu ridha mereka ini, makhluk-makhluk ini, wali-wali ini dan sebagainya. Ya. Itu boleh dijadikan sebagai tempat berlindung. Seorang berharap kepadanya, memohon pertolongan, dijadikan sebagai perantara. Ya, ini sudah berlalu ya. Yang seperti ini sangkaannya siapa? Sangkaannya kaum musyrikin. Yang sudah berlalu. Jelas ya? Iya. Baik. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, falladhi yaz'amu. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الإله والواسطة هو الإله فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. Ini kesimpulan yang ingin ditegaskan oleh Syekh di sini. Jadi demikianlah sangkaan para pelaku kesyirikan pada masa kita, bahwa mereka itu perantara-perantara mereka yang dinamakan oleh orang-orang musyrik terdahulu sebagai ilah. Jadi perantara itu namanya apa? Ilah. Ya. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu itu tegas mereka. Ya. Mereka tolak bahwa hanya Allah diibadahi. Ya. Dan mereka membangkang bahwa yang diibadahi itu banyak, bukan cuma satu. Karena itu ketika Nabi mengajak kepada kalimat la ilaha illallah, dalam musnad Imam Ahmad, Nabi berkata kepada mereka, ya kaum, kulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah. Kalian akan beruntung. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka disebut dalam Al-Quran. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hada lasyai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma sembahan yang satu? Sungguhnya ini perkara yang menakjubkan. Jadi kalau masa dahulu mereka bilang ada perantara, ada ini, ada itu. Masa dahulu mereka tidak ada bahasanya yang menyimpang, mengelabui. Bahasanya tegas, itu sembahan kami. Kalau sekarang lain bahasanya, itu syekh, itu wali, itu sayyid, itu al-fakir, itu al-habib. Tapi kalau dibandingkan dari sisi istilah itu sama dengan penggunaannya, kaum musyrikin di masa dahulu, ini berhala kami, ini sembahan kami, ini ilah kami. Itu bahasa mereka di masa dahulu. Jelas ya? Jadi ini hakikatnya sama. Jangan tertipu dengan penamaan. Ya. Hakikatnya sama. Karena itulah orang yang belajar tauhid, setelah dia mengerti, dia itu memahami hakikat dari tauhid. Jadi siapapun yang datang mengelabuinya dengan nama itu tidak bermanfaat. Dia sudah jelas baginya tauhid. Karena itu Syekh simpulkan di sini. Kata beliau, faqaulur rajuli la ilaha illallah, karena itu ucapan seseorang yang berkata la ilaha illallah itu artinya ibatalun lil wasa'id, adalah pembatilan terhadap seluruh bentuk perantara. Ya, perantara yang mau disebut syekh, mau disebut al-fakir, mau disebut ilah, mau disebut apa saja, maka kalau dia benar ucapan la ilaha illallah, maka dia batilkan seluruh apa? Seluruh perantara. Iya. Baik. Jadi sini beliau ingin tegaskan makna la ilaha illallah. Bahwa makna la ilaha illallah itu pembatilan terhadap segala perantara. Itu dari makna la ilaha illallah. Dan ini sudah berlalu bersama kita di Qawaid Al-Arba. Di kaidah yang keberapa kemarin? Di kaidah yang kedua. Ya. Supaya tampak ya, agamanya kaum musyrikin di situ. Begitu dia aja mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa masuk ke mereka. Sebab keyakinannya mereka boleh menjadikan sembahan selain daripada Allah. Walaupun alasannya sebagai perantara atau mencari apa? Mencari syafaat. Baik. Jadi ini ucapan penulis rahimahullahu ta'ala. Saya poinkan di sini 5 pembahasan. Yang pertama, iqrarul musyrikin bi tauhidir rububiyah. Iya. Jadi terkait dengan kaum musyrikin, mereka mengakui tauhid rububiyah. Iya. Mereka paham tentang tauhid rububiyah tersebut. Baik, ini kayaknya masailnya bukan di sini ya. Ini masailnya ikut ke apa namanya? Ke pembahasan sebelumnya, ke pembahasan setelahnya nanti. Iya. Baik. Ini di sini al-uluhiyah allati lalal musyrikina. Ini penegasan ya untuk menjelaskan makna uluhiyah yang telah diterangkan oleh apa? Oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Jadi ini seputar pembahasan uluhiyah. Ya masail ini di halaman 33. Ini tepatnya dipindah nanti. Dipindah ke apa namanya? Ke masail nanti di halaman 35.